Baik, saudara, kali ini kita akan masuk di dalam seri kedua dari seminar kita, Reformasi Dua Sisi. Ya, saudara, kemarin saya remind sedikit apa yang sudah kita bicarakan, bagaimana kita memperhatikan di dalam perjalanan gereja Tuhan, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang penting. Reformasi dan transformasi adalah dua hal yang berbeda. Transformasi itu berlaku dalam dunia politik, reformasi itu berlaku dalam kekristenan. Sehingga reformasi adalah pembaharuan berbasiskan kepada Alkitab yang memberi output transformasi. Tapi transformasi adalah perubahan yang bergerak menuju ke arah perbaikan dan perbaikan, dan dia akan meninggalkan asalnya. Ya, ingat kemarin contoh transformasi. Dulu Republik Indonesia boleh punya presiden dan tidak dibatasi, berpeluang seumur hidup. Sehingga terjadi satu transformasi, yaitu ketika Undang-Undang Dasar diamandemen, sehingga diberilah pembatas presiden hanya boleh 2 periode. Itu namanya transformasi. Berapa mengerikannya kalau transformasi ada di dalam gereja, sehingga perubahan bergerak dan Alkitab bisa ditinggalkan nanti. Padahal Alkitab tidak akan pernah bisa diamandemen. Tetapi reformasi adalah memberikan pembaharuan-pembaharuan budi berdasarkan Alkitab. Retoform, menunjuk kepada format basis. Retoform, kembali kepada form yang sesungguhnya. Nah, outputnya baru transformasi. Di Republik Indonesia ini terjadi keanehan yang luar biasa. Gereja mencanangkan transformasi, Republik ini mencanangkan reformasi. Ya, saya sudah linglung berpikir sebetulnya. Tetapi saya juga tidak ngerti bagaimana orang begitu mudah membuat satu statement tanpa memikirkan latar belakang, lalu memikirkan kalimat itu dengan baik-baik, secara filosofis itu kayak apa mestinya. Ya. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini ada hal-hal yang serius yang perlu untuk kita pikirkan. Ya, kita perlu satu kehati-hatian untuk memahami, sehingga tidak menjadi gereja yang asbun. Nah, karena itu memang tidak menjadi sederhana ketika kita belajar memikir itu. Sedikit melelahkan, ya, tapi memang itulah panggilan kekristenan kita. Nah, sekarang kita akan membicarakan reformasi dan trisola. Apa itu trisola? Saudara, nanti kita akan menemukan trisola yang menjadi basis daripada gerakan reformasi. Ya, pertama harus dipahami apa yang disebut dalam trisola, baik sola gratia, sola fide, sola scriptura, sudah ada di dalam Alkitab. Jadi, ini bukanlah satu hal yang baru dibuat, yang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi semangat Alkitab diangkat kembali pada zamannya, ya, sehingga memperbaiki gereja pada waktu itu. Semangat ini terstruktur, ya, di dalam reformasi sebagai koreksi pada perjalanan gereja yang menyeleweng. Maka muncullah rumusan trisola tadi, ya. Karena itu gereja harus terus-menerus diperbarui atau reformasi agar tidak terjebak pada kenikmatan semu atau berubah menurut arah yang dia mau. Bukan lagi yang Alkitab mau. Karena itu Alkitab selalu tempat untuk dia memeriksa dirinya. Tidak ada perubahan tanpa pembaharuan. Tidak ada transformasi tanpa reformasi. Ya, reformasi memberi output transformasi. Transformasi berdiri sendiri tanpa reformasi, dia akan bergerak liar. Bisa tiba di mana dan menjadi barang baru yang sama sekali lain. Dan kita tidak bisa membuat Alkitab baru. Nah, nanti saudara akan melihat bagaimana bahayanya istilah-istilah ini dan bisa berlaku dalam hidup kita. Ya, seperti misalnya kemudian nanti ada suara Allah, wahyu baru, ah ini semua kacau balau jadi. Nah, ini karena paham seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati. Sekarang kita akan melihat dulu pertama, sola gratia. Saudara, dalam Alkitab ini sangat terekam kuat. Ya, khususnya di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya, dan di dalam sejarah gereja mula-mula kemudian direkonstruksi secara kuat oleh Augustinus dari Hippo sebagai bapak gereja, dan Augustinus dikenal sebagai doktor, ya, anugrah itu. Ya. Jadi disebut dia doktor anugrah, memang dia seorang doktor dan dia sangat menekankan anugrah itu begitu kuat. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya, bukan? Sehingga sola gratia itu dipancangkan sedemikian kuatnya. Karena pada waktu itu ada seorang yang bernama Pelagius. Dia menyebut keselamatan adalah sebuah usaha manusia yang bisa dilakukan. Pelagius berasumsi, sesudah jatuh dalam dosa, manusia tetap manusia yang sehat, sehingga dia bisa mencari kembali jalan pulangnya ke surga, karena rasionya masih murni dan bisa menemukan Allah. Di sini memang Pelagius berdiri murni dalam filsafat. Sehingga dengan usaha manusia dia bisa pulang kembali menemukan Allah. Tampaknya Pelagius mengabaikan fakta di dalam kitab kejadian peristiwa menara apa? Babel. Ketika orang-orang berusaha mau mencari Allah, berpikir bisa kembali kepada Allah, dan Allah murka kepada mereka, membuyarkan mereka dengan mengacaukan bahasanya. Sejarah gereja sudah mengajar itu, saudara. Dan ajaran gereja begitu kuat. Karena itu Augustinus dari Hippo melawan terus Pelagius dan mencanangkan apa yang disebutnya anugerah, anugerah. Sola gratia hanya anugerah. Tidak ada keselamatan karena manusia itu unggul dan bisa mencari Tuhan. Tidak. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat semangat gereja yang sudah selesai Alkitabnya itu begitu berjalan muncul orang model Pelagius misalnya. Itu abad kelima tahun 400 sekian. Jadi saudara melihat tiap tahun dari satu abad ke satu abad ke satu abad selalu gereja diancam oleh berbagai pikiran-pikiran yang ngawur dan berusaha diselewengkan. Karena itu Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan dan harus menjadi gereja yang terus menerus diperbaharui. Karena itu kita mesti berjuang dan terus berkelahi. Nah, kemudian nanti dalam reformasi, ya, ini ditegaskan ulang oleh Martin Luther, khususnya berhadapan juga dengan era apa di situ? Erasmus atau humanis pada zaman itu. Erasmus seorang Belanda, seorang filsuf yang kuat. Dia mengembangkan humanis pada waktu itu. Bagaimana manusia adalah manusia-manusia unggul. Sehingga ini menjadi perkelahian serius lagi, saudara yang kekasih. Ya, dan kemudian nanti Jacobus Arminius, seorang yang lulus dari sekolah Calvin, yang sebetulnya memahami predestinasi, tergelincir. Lalu muncullah apa yang disebut Arminian dalam keselamatan. Karena dia sulit sekali untuk menjawab pergumulan tantangan zaman. Masa sih keselamatan cuma anugerah? Lalu di mana usaha manusia? Di mana free will? Kan begitu ya. Nah, dia tidak mampu untuk menjawab, lalu mulai mendekonstruksi ya apa yang dikatakan oleh Pelagius. Dia menyebut manusia bukan sehat tetapi sakit. Jadi orang sakit masih bisa bereaksi. Tapi orang sakit perlu obat. Nah, nanti dokter kasih obat tergantung kamu makan obatnya enggak. Kalau makan sembuh. Kalau tidak makan ya tidak sembuh. Tetapi kemudian ini menjadi konsekuensi logisnya. Di dalam lanjutannya berarti keselamatan Tuhan kerjakan dan bisa sukses hanya dengan pertolongan manusia. Kalau manusia tidak menolong Tuhan untuk memakan obat, Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia. Ini akan menjadi kacau balau sekali. Saudara-saudara, sebuah kalimat tampak bisa benar, tetapi mesti dibedah lagi sampai ke bawah. Sebab akibat yang bisa muncul dari sebuah pemikiran. Nah, inilah melatih pikiran kita menjadi orang-orang Kristen, saudara. Nah, kita mesti terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Tidak bisa berhenti untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki yang Alkitab ajarkan kepada kita. Maka kita akan menumpuk apa menemukan setumpuk data bagaimana sebetulnya keselamatan itu diberikan. Sehingga dirumuskan anugerah itu adalah kemurahan ilahi yang tidak seharusnya diterima dan bukanlah balas jasa pada manusia. Ini kalimat yang kemudian dikatakan oleh Augustinus dan terus dikembangkan lagi di era reformasi. Nah, sekarang kita gereja sudah tiba di sini. Di zaman kita. Lalu bagaimana kita memahami era kita ini? Saudara, memahami sola gratia, saudara bisa nanti baca sendiri ayat-ayatnya begitu ya. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita, berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab dan kekayaan warisan sejarah gereja kepada kita. Bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu. Itu bukan jerih payahmu. Itu apa? Pemberian Allah. Anugerah Allah yang cuma. Kalau anugerah Allah, ya Allah yang memberikan. Enggak penting kamu terima apa tidak. Kenapa? Anugerah itu tidak mungkin bisa kamu tolak kalau diberikan kepada kamu. Tidak bisa kamu minta kalau tidak diberikan kepadamu. Dia dari semula menentukan, memilih, menetapkan siapa yang diperkenannya. Nah, itu Roma 8, 28, 29, 30 penting untuk dipahami. Ya, Allah di dalam kekekalan sejak semula menentukan siapa orang yang mau dipilihnya di dalam kerelaan kehendaknya. Efesus pasal 1 pun Paulus berkata bahwa kita sudah dipilih sejak kapan? Dunia belum dijadikan. Jadi sesudah kita bisa melihat dan mengetahui dengan persis bagaimana Alkitab menggambarkan ini. Sehingga sola gratia harus dipahami sebagai anugerah mutlak dari Allah. Dan tanpa anugerah itu kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Masih banyak setumpuk ayat-ayat lain. Ya, tetapi kemudian ada orang berusaha berkelit lalu bilang, betul kita dipilih sejak dunia belum dijadikan. Tapi Tuhan memilih kita berdasarkan supra pengetahuan yang dia miliki. Jadi Tuhan kan mengetahui manusia ini akan taat atau tidak taat, barulah dia menentukan pilihannya. Dipilihnya yang taat, dipilihnya yang tidak taat. Tetapi Alkitab sepanjang kita baca dari kejadian PL sampai PB, tidak pernah Tuhan memilih berdasarkan ketaatan dalam pengetahuan. Tapi Tuhan memilih kita dalam kasihnya. Kasihnya lah basisnya. Ya, karena kalau Tuhan tertarik terhadap manusia ketika dia menjatuhkan pilihan, maka Roma pasal 3 harus dirubah. Ketika Paulus berkata semua manusia sudah berdosa, tidak ada yang berguna, maka kejadian 6 harus dikoreksi. Ketika Alkitab berkata manusia makin hari makin jahat, tidak ada lagi apa yang mereka buat yang baik. Jadi sesudah yang kekasih kita bisa melihat itu. Maka itu sebab kemudian Tuhan memusnahkan dunia dan memilih Nuh dan keluarganya. Tapi Nuh dan keluarganya ternyata bermasalah juga. Karena Nuh mabok, lalu Ham melihat aurat bapaknya, lalu cerita, Ham terkutuk. Kalau kita bilang pilihan dalam kualitas karena pengetahuan, kualitas apa yang ada pada Nuh? Apa hebatnya Abraham? Karena kemudian berbuat salah akibat saran Sarah, lalu dia menikahi Hagar dan menimbulkan kekacauan. Apa hebatnya Yakob? Punya anak-anak baku pukul, bahkan anaknya Yehuda tidur bersama istrinya. Artinya ibu tirinya. Lalu Yehuda ini yang menjadi garis daripada bapaknya si Daud yang kemudian datang Yesus Kristus. Lah kalau dilihat gitu di mana layaknya? Malu sekali. Nah, cuman kalau baca Alkitabnya sepotong-sepotong, memang jadi susah. Lalu kita bergentayangan dengan pikiran kita. Kita tidak lagi kembali kepada Alkitab merenungkan sebetulnya Alkitab bilang apa. Nah jadi saudara, sekarang ini paham kita seharusnya dalam mengerti sola gratia itu sudah kuat. Tapi heran sekali. Ya, kita sudah punya Alkitab, lalu gereja muda itu bergumul. Karena sesudah era para rasul mereka mesti menafsirkan, mesti ngerti ini apa ini. Bergumul pontang-panting. 2000 tahun kemudian tibalah generasi kita. Masih juga pontang-panting. Kan gendeng juga. Masa sih kita gak punya dasar? Mengapa? Karena gereja tidak mau belajar. Kenapa? Karena kita tidak mau berpikir. Kenapa? Karena kita sudah semua sama enaknya. Dengar saja khotbah yang nyenangin kuping kita. Karena kita tidak pernah mau menjadi Kristen. Ya, kita tidak pernah mau menyenangkan Tuhan. Nah ini harusnya jadi pembelajaran serius kita, saudara. Bagaimana bergumul dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ingat pada waktu kita seminar, ya bahwa kita diutus seperti apa? Domba ke tengah, itu fighting spirit kita. Jadi gak bisa cengeng. Kita mesti berkelahi betul-betul. Sehingga gereja bukan bagaimana mendirikan gedung gereja. Gereja bukan sekedar bagaimana mempunyai apa yang diinginkan. Tapi gereja bagaimana menjadi menara di mana sinar terang itu dicahayakan supaya semua orang tidak dalam kegelapan. Maka saya kira gereja cukup sukses dalam pembangunan jaringan maupun buildingnya. Tapi gereja gagal total dalam proyek utamanya, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Maka kita gak punya impact apa-apa. Di mana gereja hadir apa? Impact terhadap lingkungannya. Kalaupun kita bikin poli, kalaupun kita bikin pengobatan, dibandingkan dengan apa yang kita terima, terlalu kecil dan tidak berbanding. Ya, itu semua proyek-proyek pelengkap penderita saja. Ya, itu sebab kadang-kadang kita gak kepikiran memikirkan bagian-bagian seperti itu. Gereja kita berdasarkan pada misi yang sangat kuat. Basis kita adalah misi. Ya, saya dirikan gereja ini dengan harap satu waktu Tuhan berkenan membuat ini menjadi besar dengan kekuatan besar untuk memperbesar lagi apa yang kita kerjakan lewat Mika maupun lewat Pama. Pendidikan di pedesaan. Kalau saya boleh, tiap desa-desa yang tertinggal jauh kantong Kristen kita bikin sekolah-sekolah bermutu. Thanks God. Ya. Itu semangat kita. Kalau satu sekolah menghabiskan 300-400 juta lah. Kalau 10 kota dan 10 apa namanya desa nanti itu atau 10 sekolah jadi 3-4 M gimana dong? Emang kenapa gimana? Sekarang gereja bisa menghabiskan ratusan M tanpa jelas arahnya. Mengapa untuk membangun anak-anak desa supaya menjadi orang berbobot bermutu? Kita menyayangkan uang, kan aneh setengah mati. Yesus saja tidak menyayangkan investasi besarnya dengan meninggalkan surga mulia hanya untuk datang ke dalam dunia. Mestinya itu semangat kita. Nah kemudian saudara-saudara, disinilah bagian-bagian kita melihat bagaimana anugerah itu bekerja dengan cara yang luar biasa dan bagaimana di dalam sepanjang sejarah ini bergumul. Ya. Nanti saudara apa silakan mulai berpikir lah, kalau cuma anugerah, terus kalau orang dipilih Tuhan selamat, terus kalau nggak dipilih nggak selamat, terus gimana? Silakan. Nanti mulai pikir, bikin pertanyaan ya. Jangan sampai bikin pertanyaan pun nggak tahu. Nanti gawat kita ya. Nah kalau nanya aja nggak tahu, gimana jawabnya lagi ya. Oke, yang berikut. Sekarang kita akan melihat paham yang kedua, yaitu sola fide. Pemahaman tentang iman yang dikembangkan oleh Martin Luther. Tentu saja bukan Agustinus tidak mengembangkan, tetapi Agustinus memang menjadi sangat terkenal sebagai bapak anugerah ketika dia berhadapan dengan Pelagius. Ya. Nah, di dalam perkembangan tadi, di eranya Martin Luther, pengaruh Erasmus begitu kuatnya, maka humanistik yang begitu kuatnya mulai menggunjang-gunjang gereja. Jadi perbuatan baik bisa menyelamatkan. Ya, kalau tadi lebih melawan Pelagius yang dengan berpikir rasio itu masih murni dan bisa mencari Allah. Jadi usaha manusia. Sekarang ditambahkan perbuatan baik. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, bergeser. Nah, kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, ya, maka kemudian muncullah rumusan yang dikatakan Martin Luther, tidak mungkin. Ini memang dia mempunyai pergumulan, dia seorang biarawan, ya. Bagaimana dia bergumul dan seringkali datang ke senior lalu ngaku dosa. Sampai senior yang tempat mengaku dosa bosan juga ngeliat dia ya. Kau bolak-balik datang melulu katanya. Karena dia merasa dia berdosa. Tapi kemudian barulah dia sadar. Dia naik tangga gereja dengan lututnya sampai luka-luka. Tapi kemudian dia sadar betul berapa banyak pun darah dia tumpahkan gak ada gunanya. Imanlah yang menyelamatkan. Sehingga Roma pasal 6 apa pasal 1 16 17 from faith to faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang dipahami baik-baik oleh Martin Luther dan tumbuh kembangkannya. Yang juga menjadi kekuatan daripada pergumulan surat Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sehingga saudara, di sini menjadi pokok penting yang sangat perlu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan iman? Iman itu mempunyai rujukan yang personal daripada murni historis. Jadi artinya gini, rujukan personal itu iman antara kita dan Tuhan. Bukan sekedar peristiwa-peristiwa historis. Oh Allah itu menurut ceritanya si Musa A. Lalu menurut Rasul B. Maka menurut kita betul. Kita mewarisi apa? Historis tadi kan? Sejarah tadi, kisah tadi. Ya, di Indonesia kita punya pelajaran sejarah Indonesia. Ya, walaupun kemudian kita mulai bingung. Sesudah itu mana yang betul sebetulnya soal Super Semar ini kan? Si Super apa si Semar? Nah kita mesti cari tahu deh itu. Tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong si A, Super Semarnya masih ada. Diumpetin. Kalau yang ngomong si B, gak pernah ada. Ya. Nah jadi kita gak tahu nih ada apa gak sebetulnya. Nah kita percaya pada historis itu. Tetapi di dalam iman itu lebih personal antara siapa? Kita dan Tuhan. Sehingga data historis tadi penting bagi kita belajar, tetapi ada komunikasi kita dengan Tuhan tadi. Ya, hubungan personal kita dengan Tuhan tadi. Bukan sekedar historis yang kita warisi. Sehingga kita beriman bukan karena ada ceritanya. Bukan. Kamu sendiri pun mengalami pertemuan dengan Tuhan itu. Itu iman yang sehat. Bukan karena sekedar bapak emakmu mengajarkannya, tapi sudah tertanam dalam batinmu. Maka dia selalu bersifat personal. Yang kedua, iman itu menyangkut janji-janji Allah. bagaimana kita memahami janji-janji itu. Ya, tetapi awas, janji-janji Allah tidak sama dengan hujan berkatnya itu. Janji Allah adalah dia berjanji bahwa dia akan memberikan anaknya sejak kejadian 3 ayat 15. Dia berjanji terhadap Nuh tidak akan ada lagi pembumi hangusan dunia lewat air bah. Dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dia berjanji kepada Yakob akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian janji itu digenapi pada siapa? Yesus Kristus. Janjinya udah selesai. Jadi jangan klaim janji Allah, janji yang kamu sebut nanti, oh ya kalau gini jadi gini. Kita kepala bukan ekor. Kepala bukan ekor bukan janji, itu konsekuensi. Kalau kamu hidup benar, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Tapi kepala bukan ekor, kepala bukan sama dengan kepala kantor. Kalau kamu benar, kamu be a leader, model. Namanya kepala kemana pergi, ekor ngikut. Orang Kristen mestinya bikin apa, orang dunia ngikut. Tapi sekarang terbalik, orang dunia bikin apa, Kristen ngikut. Kenapa? Karena Kristen ekor. Dunialah kepala sekarang. Tapi kita bangganya setengah mati. Kita pikir kita kepala. Sebetulnya kita ekor, karena kita ngikut jalan dunia ini. Maka bagi saya terlalu banyak sebetulnya khotbah-khotbah yang mengerikan, yang merupakan akar daripada kebenaran Alkitab itu. Merubuhkan dan melemahkan. Nah ini penghinaan terhadap Alkitab itu. Ya, sehingga kalau kita melihat bagaimana iman menjadi iman yang sangat perlu, iman menjadi iman yang sangat penting. Nah inilah yang dikumandangkan. Sehingga melawan tindakan-tindakan humanis, perbuatan baik dan lain-lain sebagai jalan keselamatan. Jadi saudara ya, tiap zaman gereja itu punya perkelahian yang serius. Nanti kita zaman kita juga ada perkelahian. Ya. Dan perkelahian itu makin hari makin sengit karena pertumbuhan dan perkembangan dari filosofi yang bergerak. Ya. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, maka kalau kita melihat memahami sola fide itu di dalam konteks-konteks ini, maka ini menjadi sangat menarik bahwa imanlah yang menyelamatkan kita dikatakan di sana dan iman itulah kita akan hidup dan berjalan. Nah, pertanyaan menjadi penting. Dari mana iman kita dapat? Iman adalah benih yang Tuhan berikan pada orang percaya. Dari mana iman itu bertumbuh? Iman bertumbuh dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan, karena itulah makanan iman. Maka iman tidak akan pernah bertumbuh tanpa kebenaran firman. Maka iman yang bertumbuh oleh firman, iman yang mengikat kita kepada Tuhan. Dan Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, tanpa iman itu kita gak mungkin ngerti. Karena dengan imanlah kita mengerti sesuatu yang tidak, apa yang kita lihat dari apa yang tidak kita lihat. Kita percaya alam semesta dijadikan Allah. Padahal kita gak pernah lihat itu kan. Sehingga iman itu beyond dari outing. Beyond dari apa seluruh logika-logika kita yang ada itu. Bagaimana mau menceritakan alam semesta? Nah karena itu para saintik yang rasionalis tidak akan mau terima iman lalu mereka berkata, tidak, kita mesti memikirkan rasio. Dan Stephen Hopkins terakhir mengatakan, tidak perlu lagi Tuhan untuk menjelaskan alam semesta. Maka kalau saya ditanya, memang tidak perlu Stephen Hopkins untuk menjelaskan alam semesta. Bukan Tuhan yang tidak diperlukan. Karena Stephen pun punya problem untuk menjelaskan dari mana dia datang jika tanpa Tuhan. Selalu sulit percaya Tuhan ada, tapi jauh lebih sulit untuk percaya Tuhan itu enggak ada. Ya, logika kita rontok semuanya. Nah karena itu, pengertian-pengertian begini harus menjadi semangat kita, saudara. Saya rasa gereja makin hari akan makin kacau, lalu anak-anak ini nanti tidak pernah dilatih. Dan kita orang tua tidak bertanggung jawab beri dasar fondasi yang kuat. Mereka masuk sekolah, belajar biologi, belajar fisika. Bisa jadi satu waktu mereka sudah tidak percaya lagi Tuhan. Karena pelajaran di sekolah jauh lebih akurat dengan argumentasinya ketimbang khotbah Pak Pendeta yang selalu berkat melulu. Tapi anak-anak tidak dilatih berpikir dengan iman Kristennya. Ya. Nah kita mesti kritis terhadap hal-hal seperti ini. Saya sudah menemukan dan hanya berurusan dan minta tolong orang banyak sekali untuk ngomong sama anaknya yang sudah gak percaya Tuhan. Kadang-kadang saya capek juga ngeliat orang tua begini. Ya. Harusnya menyadari betul berapa salah kita sampai membuat anak itu tidak lagi beriman kepada Kristus. Tapi ini, kiriman anak sekolah ke luar negeri tidak siap, lalu anak pulang nggak percaya lagi Yesus ada, Tuhan ada. Ya. Kemudian orang tuanya kebingungan. Saya bilang nggak usah bingung. Karena di luar negeri filosofinya begitu. Yang saya bingung kenapa kau enggak tahu sekolah keluar resikonya apa. Mestinya udah siapin di lorong, baik-baik. Ya. Dulu saya selalu masih punya cukup ya, sempat kalau pikirkan, nanti saya pikir ini perlu dikembangkan. Khususnya kita akan membuka kelas anak-anak yang keluar negeri. Gitu. Nah saya butuh selalu partner yang lebih lagi. Ya, dulu saya tackle sendiri, anak-anak yang mau sekolah keluar negeri kumpul. Ada pertemuan 10-15 kali. Ada apa di luar sana? Apa itu postmodernisme? Apa itu modernisme? Saya kasih tahu filosofinya. Kira-kira mereka akan tanya apa yang menjadi sulit dan klasik, ya? Dan bagaimana sinkretis dan munculnya reinkarnasi sebagai jawaban terhadap kesulitan? Nah, saya kasih tahu semua. Sehingga anak-anak saya bilang kamu akan jawab ini, akan tanya gini. Kalau mereka sudah pergi sekolah, pas balik kita ngobrol-ngobrol, betul, Om, hanya memang begitu. Di sekolah bilang gini, di sekolah bilang gini. Karena kan kita bisa membaca itu toh. Tetapi bayangkan, kalau pendeta saja tidak tahu apa itu postmodernisme, tidak tahu apa itu New Age. Sekalipun banyak pendeta pakai istilah New Age, tapi waktu dia ngomong terus, akhirnya kita tahu, dia nggak tahu. Saya sering dengar, ini kalau ini ngomong, tapi waktu dia ngomong terus, saya perhatiin, dia sendiri sudah New Age. Dia cuma mau menerjemahkan New Age itu sesat, kira-kira gitulah. Sama bilang, saksi apa sesat? Sesatnya di mana? Pokoknya itu nggak cocok dengan Kristen. Lah iya, gimana ceritanya? Dia nggak tahu sejarahnya. Di mana bedanya? Bagaimana menghadapinya? Kan perlu. Tapi memang kalau kita ladenin semua, jujur aja mau muntah darah kadang-kadang. Ya pendeta harus serba tahu. Stres juga ya. Tetapi memang itu konsekuensinya. Khususnya anak-anak luar negeri. Jadi kita mesti tahu pramodern, modern, posmo, pergerakannya kemana. Akan kemana arah semua ini? Kita harus ngerti. Sehingga kalau ada euforia dan penokohan tokoh-tokoh tertentu, munculnya Tuhan sekarang jauh lebih gampang. Ya. Nah ini menjadi sesuatu hal yang kita harus pikirkan. Karena itu iman yang mengarah kepada Kristus harus jadi iman yang benar. Imanlah yang menyelamatkan. Imanlah yang membuat kita mengenal siapa Kristus yang benar. Imanlah yang membuat kita sadar Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tapi sekarang lain. Makanya mesti dikoreksi. Iman, apa yang kamu imani, kamu dapat. Kacau balau sudah. Iman sama sugesti. Saya percaya ini, saya percaya, saya dapat. Memang kamu bisa dapat kok. Kalau kamu mensuggest dirimu, pasti kamu kerja keras. Kalau kamu kerja keras, pasti dapat. Jangankan kalian, orang dunia pun dapat kok. Tapi nggak usah merasa hebat. Karena bukan cuma Kristen yang sukses. Orang dunia pun sukses. Ya, saya selalu bilang, kalau mau bicara orang Kristen diberkati, menjadi orang yang kaya-kaya, saya akan tunjukkan sama kalian, lebih banyak orang kaya yang bukan Kristen daripada Kristen. Ya, dan kalaupun ada orang Kristen yang kaya, belum tentu itu Kristen. Ya. Maka kalau kita melihat Meksiko yang dikuasai oleh Carlos Slim, pengusaha number one sudah dalam dunia, ya ada Bill Gates gitu. Ya, itu orang-orang free thinker semua itu sudah. Belum lagi Ted Turner, CEO dari CNN yang sama sekali malah tidak boleh nyebut nama Yesus dalam hidupnya. Dan deretan panjang lagi. Emang Donald Trump orang takut Tuhan. Tapi apa yang dipegang istilahnya tidak jadi emas oleh Donald Trump kan? Apa kalian mau bilang bahwa dia itu adalah orang yang diberkati Tuhan? Apa saja yang dikerjakannya berhasil? Ya. Oleh karena itu saudara, banyak sekali kehati-hatian yang kita mesti pikirkan. Kita lagi berkelahi di mana ini? Bertanding di mana ini? Pentingnya bersikap saudara. Saya pikir ini menjadi kelangkaan masa kini, karena itulah pembangunan iman itu harus sehat. Maka banyak orang bilang, ah dia sembuh, imannya kuat lho Pak, didoain sembuh. Nanti orang udah didoain gak sembuh, imannya gak kuat. Nah itu orangnya. Tapi kalau sudah dua sembuh, pendetanya hebat. Kalau doa gak sembuh, jemaatnya bodoh. Gacau juga ya. Jadi pendeta hebat terus. Tapi kita gelap mata. Padahal pendeta ini doa banyak juga yang gak sembuh. Tapi tetap aja percaya pendeta itu. Itulah sakit jiwanya orang Kristen. Menganalisa saja gak bisa. Tapi kalau ke dokter, nanya kiri kanan. Dokternya bagus enggak? Mahal enggak? Bahkan uangnya pun ditanya tarifnya mahal apa enggak ya? Oke enggak, gimana pernah ini enggak? Kalau perlu kita cari data-datanya, pernah ada masalah apa ini dokter? Tapi kalau pendeta, enggak ada yang nanya tuh. Begitu bilang doa ini hebat tuh pendetanya, doain sembuh. Langsung buru-buru berbondong-bondong semua. kita memang punya penyakit jiwa tingkat parah, saudara. Nah, karena itu semangat reformasi adalah Yesus hidup pada gereja masa kini. Hei, kau hidup dengan iman, percaya kepada Kristus, kau harus percaya pada Kristus. Bukan itu. Iman bukan soal sembuh dari sakit. Terlalu banyak orang beriman di Alkitab yang tidak sembuh dari sakitnya. Ya, jangan bolak-balik istilah itu. Ya. Saya percaya nanti saya berhasil. Saya percaya saya akan dapat kerjaan. Saya percaya. Enggak usah kau percaya kau dapat kerjaan. Belajar kau rajin, kerja rajin, pasti dapat kerjaan kau. Asal rajin dan pintar. Baik, jujur. Itu namanya buah dari hidup roh. Kan begitu kan? Kalau orang punya buah roh itu sungguh-sungguh dan tampak dalam hidupnya. Saya terlalu percaya. Orang begini kerja berhasil. Ada orang bodoh, baik, santun, luar biasa. Orang senang sama dia. Semua orang mau bantu dia kerja. Karena baik sekali orangnya. Walaupun agak bodoh. Tapi biar pintar apapun kamu, kalau sombong orang enak ngeliat kamu gitu ya. Aduh Pak, ngeliat mukanya aja gue bergolak, deket muntah katanya gitu ya. Bagaimana mau kasih dia bisnis, job? Enggak ada yang mau. It's a Christian. Maka ya, Christian value itu hebat. Saya kalau ada orang Pak doain saya nanti supaya dapat kerjaan Pak. Kenapa kau minta didoakan? Saya tanya dulu. Apa yang kau bayangkan? Oke, persiapan apa yang sudah kau lakukan? Belum tahu sih Pak. Ah, gila kau. Kau suruh aku berdoa sama kau enggak siap. Malaikat pun nanti marah lagi. Hei Pak Pendeta, enggak kau cek dulu itu. Kenapa kau doakan? Si malasnya itu. Enggak usah kau ajari Tuhan. Kata Tuhan pula lagi sama aku, nanti malaikatnya duluan protesnya. Tuhan pun tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi dia ternyata tidak tahu apa yang dia mesti kerjakan. Mau kerja, tapi tidak latihan baik-baik. Mau belajar supaya lulus, tapi tidak apa, mau sekolah lulus, tapi tidak belajar baik-baik, enggak mau belajar sungguh-sungguh. Bagaimana itu? Buat apa dia berdoa? Surga pun tidak suka. Karena itu jangan terjebak pada ritual-ritual salah begitu. Nah, iman adalah sesuatu yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya suka mengatakan, bukan? Kalau ada orang sakit, doa, sembuh, sakit, sembuh, minta ini dapat, minta. Lalu bilang iman kuat. Please, please, please. Alkitab memberikan kita contoh. Itu pertanda imannya justru belum terlalu kuat. Karena itu kalau dia minta dapat melulu, sampai malaikat pun tanya sama Tuhan. Tuhan, kok dikasih melulu, padahal imannya kan gak kuat, betul itu. Justru karena itu kata Tuhan. Karena gak kuat imannya kasih, kalau gak murtad nanti dia. Udah penuhin itu dulu. Tapi yang iman kuat ya, kayak Paulus itu. Udah 3 kali ngotot minta supaya duri dicabut. Tetap aja di situ. Tidak Paulus, cukup kasih karunia aku bagimu. Lu Tuhan, kan iman si Paulus itu hebat, kenapa gak dikabulkan? No! Paulus sudah tahu beriman. Lalu Paulus menjawab, Tuhan sekarang nyatalah bagiku. Di dalam kelemahanku nyatalah kekuatanmu. Itu Paulus orang beriman. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang cengeng, lalu berpikir kalau ke gereja ikut Tuhan, lalu semuanya beres. Tiket for granted gampang. Tidak. Ayo berkelahi dengan zaman ini. Dalam kesungguhan dan kesetiaan. Kita bergerak. Ya. Saya seringkali mengatakan bukan mudah bagi saya untuk melakukan banyak hal dengan jejaring yang ada. Tapi saya enggak tahu itu memang Tuhan mau apa enggak. Jadi saya enggak mau kerjakan. Sambil jalan saja, kalau memang Tuhan mau ya urusan dia. Tapi saya tidak mau salah melangkah. Perlu sebuah kehati-hatian. Tapi sudah begitu pun bergumul serius, tetap saja masih bisa gedebuk, plok, jatuh juga kita. Bangun lagi, belajar lagi. Gak mudah hidup ini. Ya, karena itu iman harus dipahami, bukan sugesti. Kalau kita pergi latihan motivating, lawan kita sekarang psikologi ya. Saya bisa, kamu bisa, kamu bisa. Terus dimotivasi, ayo bilang saya bisa, saya bisa, saya bisa. Langsung jalan. Itulah iman. Mensugesti diri. Saya pasti sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Perkatakan, perkatakan. Perkatakan firman Tuhan supaya terjadi dalam hidupmu. Karena kata-kata mengandung kuasa. Saya akan bilang penipu itu. Memang kata-kata mengandung kuasa. Tapi bukan berarti kalau kau katakan lalu jadi. Nanti dulu, siapa kamu yang ngomong? Itu sebab kata-kata seorang komandan dan kata-kata prajurit beda. Kalau komandan bilang, siap Glock, siap semua, hormat sama saya, semua hormat. Prajurit ngomong sama komandannya, siap Glock, hormat sama saya, ketepok, digetok kepalanya. Siapa yang mau hormat sama kamu? Kamu prajurit, komandan suruh hormat sama kamu. Logika di mana? Kalau kamu ngomong langsung jadi, kalau itu sudah berubah jadi mantra. Alkitab jelas berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan padamu. Jadi kita bisa melihat ya, pergolakan kita, kita perlu merekonstruksi lagi pemikiran-pemikiran masa kini, merubuhkan. Karena orang Kristen sekarang, maafkan saya, sudah kayak dukun. Demi Tuhan yang hidup, saya enggak tahu kalian akan jadi apa. Anak-anak muda ini, saya enggak ngerti jadi apa. Berhasil apa enggak, saya enggak tahu. Wah, oh, nanti kamu akan berhasil. Saya enggak ngerti, dari mana saya tahu. Tapi saya akan berkata, kalau kau rajin, pasti kau akan pintar. Kalau kau kerja sungguh-sungguh, pasti kau berhasil. Sekarang tinggal kamu pertarungannya. Mau cengeng apa tidak? Itu yang akan saya katakan. Tapi kalau saya berdoa, saya berharap Tuhan berikan dia kekuatan supaya dia berhasil. Tapi saya juga enggak mau berdoa, Tuhan dia malas-malas, buatlah berhasil. Enggak. Saya akan berdoa, Tuhan dia malas, tampar dia. Beda doa saya. Masa orang malas saya suruh diberkati. Saya juga yang ngimarahin Tuhan. Nah karena itu kita enggak bisa gelap mata. Tuhan kan punya tataran nilai kan. Kita saja disuruh bijak mendidik anak. Apalagi Tuhan itu. Waduh super itu. Lalu mendadak kita bawa cara enggak bijak lalu berdoa sama dia. Itu sama saja menghina surga. Tetapi kalau sudah melihat dari konsep seperti ini. Berapa gereja sekarang menghina surga? Ingat tadi ya, iman sama dengan sugesti. Perkatakan jadi, perkatakan jadi. Ngeri. Saya pernah ngomong apa lagi bercanda begitu ya. Waduh, bisa-bisa umur gue kagak panjang nih. Wih Pak, gak boleh ngomong gitu Pak. Kata-kata itu mengandung kuasa loh Pak. Sampai saya mulai bingung, yang pendeta dia apa aku ya? Tapi saya sih garuk-garuk aja. Oh iya, iya. Ya namanya kita pendeta bijak-bijak lah ya. Kasihan ini orang terlalu tinggal ngerti saya. Ya, boleh saya tahu kalau saya ngomong misalnya umur saya panjang, umur saya kan panjang. Oh iya Pak, kata-kata mengandung puasa. Kalau gitu enggak usah makan ya. Terus bilang, saya tidak makan umur panjang, umur pasti panjang, umur pasti. Ayo perkatakan, dan jangan makan. Mau? Silakanlah perkatakan, akan kulihat kau nanti. Kenapa kau enggak perkatakan tiap hari, aku akan jadi miliarder, nomor satu Indonesia, nomor satu Indonesia. Ngomonglah kau, sampai 15 tahun kalau perlu tiap hari supaya orang bilang kau gila. Akan jadi. Nana. Kata yang mengandung kuasa adalah kata-kata orang yang benar. Bukan ucapan kata-kata itu. Sikap hidup benarmu. Dan orang benar akan memperkatakan perkataan yang benar. Dan bukan tentang dirinya. Bukan tentang gairahnya. Tapi tentang apa yang Tuhan mau. Ini menarik ya. Nah jadi kita mesti melihat itu. Yang berikut. Kita lihat di dalam sola scriptura. Nah, reformasi menempatkan Alkitab sebagai yang hanya satu-satunya. Ya, dalam pengertian apa di dalam hidup ini. Maka kalau dikatakannya iman itu merupakan prinsip material, maka Alkitab menjadi prinsip formalnya. Material itu di dalam bagian yang ada pada kita. Nah, Alkitab itu formal yang menjadi tertulis, yang memberi pencerahan kepada iman kita itu. Bahan baku yang di dalam itu. Nah, Alkitab itu formalnya. Oh, Alkitab bilang gini. Oh, ini bilang gini. Oh, ini bilang gini. Yang kedua, pada waktu sola scriptura dicanangkan oleh reformasi, pada waktu itu mereka menurunkan tahta paus, the infallibility of Pope. Ya. Yaitu paus yang tidak bersalah. Nope. Paus bisa salah. Yang tidak bisa salah siapa? Alkitab. Diturunkanlah kekuasaan paus, the infallibility of Pope. Alkitab dinaikkan. Sola gratia. Itu maksudnya. Jadi enggak asal-asal itu dibikin. Ya. Itu untuk mengkritik kepausan pada waktu itu gereja yang menyeleweng itu. Ya. Dan waktu itu John Huss pernah mengkritik juga paus dan berkata, "No, no, no. Paus bisa salah. Alkitab enggak bisa salah." John Huss adalah seorang profesor doktor dari Ceko University. Seorang guru besar yang cinta Tuhan. Tapi profesor doktor loh. Belajar teologi. Saya kagumi orang-orang dulu ya. Orang top terkenal tapi cinta Tuhan luar biasa. Maka orang-orang pintar itu kalau cinta Tuhan wow. Dan berani. Akhirnya John Huss karena mengkritik paus dan tidak mau mencabut kalimatnya. Paus bisa salah, Alkitab yang tidak. John Huss dibakar hidup-hidup. Itulah sejarah gereja kalau kalian tahu. Orang benar itu terbakar. Yang ngebakar itu kagak benar. Masih hidup aja. Jadi jangan pikir kalau kau benar, kau yang akan hidup, lalu yang enggak benar itu mati. Jangan salah kau. Tapi jangan itu pula kau pikir-pikir, aku masih mau hidup, jadi enggak benar kau. Nah, itu juga kacau. Kadang-kadang kita enggak berani bayar harga ya, untuk hidup benar. Kita salah. Tidak akan ada pencobaan yang diberikan kepada kita melampaui batas kekuatan kita. Tuhan akan memberi kita kuat menanggungnya. Ya. Dan yang ketiga, Alkitab adalah sumber hidup yang harus digali. Jadi ini bukan bim salah bim barang jimat, taruh sini enggak boleh jatuh, jangan berdebu, dirapiin tapi enggak dibaca. Nah, itu kelakuan orang zaman dulu juga. Sekarang sama juga, itu yang bikin gawat. Ya. Siapa yang masih pertama kali beli Alkitab dan Alkitabnya masih rapi, mulus? Nah, itulah pendosa yang gawat ya. Udah berapa lama beli? 10 tahun kok masih mulus? Disimpan terus, Pak. Kalau Alkitab jatuh, gila kau, itu kan firman Tuhan, kau jatuhkan. Orang gak sengaja jatuh, diributin. Ya, saya suka duduk nyender gini. Lalu ini Alkitab di bawah. Pernah satu waktu, seorang pendeta. Habis acara, bilang, Pak Big Man, Surya boleh kasih masukan? Oh silakan saja, Pak. Pak, kan gak boleh, Pak, Alkitab ditaruh ke tangan Bapak di Alkitab gitu, Pak. Kan firman Tuhan begitu kan gak baik. Jemaat bilang apa? Oh iya, thank you untuk informasinya. Saya tidak suka berdebat-berdebat gitu ini. Saya cuma bilang thank you. Hanya saja buat saya jadi. Ini kita lagi bicara apa? Kalau etika ya oke lah ya. Tapi kalau bicara itu kemudian kayak firman Tuhan, ku lutut-lutut, ku sikut-sikut, ngeri juga ya. Emang bisa apa aku menyikut firman Tuhan? Ya. Nah bayangkan kalau saya begini kan. Ini kan gak sopan juga kan. Alkitab dibawa ketek ya. Bisa kawat kita nanti berhenti berdiri semua. Ya. Tetapi gereja di waktu lampau memang selalu membuat sesuatu yang sakral yang salah. Alkitab itu bukan yang sekedar kau pegang ini. Isinya itu kebenaran itu. Ini barang cetakan ini. Bayangkan kalau ini mau di delivery ya. Masuk kota-kota-kota, dilempar ke bus kan. Ke transport, ke kapal. Terbanting-banting enggak? Apa saudara mau mengawal itu? Jangan banting-banting Alkitab ya. Letakkan dengan lembut. Waduh, naik forklift lembut bagaimana caranya? Saya juga dengan ngerti, masuk kontainer suruh lembut. Bisa-bisa kontainer gak ada yang mau ngirim lagi nanti. Kalau kita mau jujur ya. Alkitab tidak boleh dicoret-coret. Masa firman Tuhan dicoret-coret? Kan jadi aneh. Alkitab itu sumber hidup yang harus digali. Bacalah. Garis yang penting. Dalam yang perlu. Kasih catatan di pinggir. Maka kalau saya dulu dengar khotbah selalu apa yang penting, ayat ini, Pak Pendeta, ini aku sering bingung ayat ini. Langsung saya garisin, di sebelahnya saya kasih catatan. Oh ini maksudnya begini. Ya. Jadi dulu Alkitab saya waktu masih guru sekolah minggu, catatannya banyak. Karena saya dengar khotbah, penting nih. Nah sekarang kita bersyukur dapat lagi ada apa namanya ensiklopedia Alkitab masa kini, tafsiran Alkitab masa kini, makin banyak buku-buku referensi begitu ya. Tetapi khotbah pendeta ini saya pikir menarik, saya catat, lalu saya compare nanti dengan bandingan-bandingan lain lagi. Itu perlu membuat pencerahan kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana sula skriptura itu harus kita tumbuh kembangkan. Ya, yang berikut. Ada dua tradisi yang harus dipahami. Pertama, tradisi kitab suci yang tertulis. Misalnya gereja punya tradisi sakramen baptisan kudus. Ada sakramen perjamuan kudus. Jangan diutak-atik gitu. Jangan dihapus. Karena di mana itu? Tradisi kitab suci. Harus hati-hati itu. Memang Alkitab ajarkan itu kok. Liturgi. Alkitab ajarkan itu. Itu tradisi gereja apa tradisi di dalam Alkitab. Bentuk liturginya gereja itu variasi. Tapi liturgi itu sendiri warisan tradisi gereja. Sejak dari PL sampai ke PB. Maka kalau kita baca dalam kitab Lukas, maka mereka memberi kitab Yesaya kepada gulungan kitab Yesaya pada Yesus. Jadi mestinya kalau saya maju ini pendeta, majelis kasih Alkitab. Artinya beritakanlah. Lalu saya khotbah, blab blab blab blab blab, selesai. Lalu khotbah itu dikoreksi dengan apa? Pengakuan iman rasuli. Kalau cocok sejalan, kalau tidak tertolak. Jadi jangan pikir kalau kita berdiri pengakuan iman rasuli, ya itu kan karangan-karangan. Aduh, saudara-saudaraku, kadang-kadang ironis gereja ya. Ngomongin nggak ngerti ini yang bikin repot. Memang ada juga gereja bikin, tapi nggak bisa jelasin. Ini juga pusing juga memang kepala kita ini. Ya, maka itu sebab tahun ini kita akan ada semangat apa? Seminar pengakuan iman rasuli. Sehingga kita tahu why, kenapa? Itu sebab dia dilakukan sesudah khotbah. Nanti sesudah saya khotbah, pengakuan iman rasuli. Tinggal ini lagi acara apa? Oh, ini lagi seminar. Ada bagian kita ya, hukum kasih, lalu 10 hukum, mengkoreksi semuanya. Tapi pengakuan iman rasuli menegaskan siapa Kristus, siapa Allah, siapa Roh Kudus, siapa gereja. Kita harus ngerti itu semua. Kalau berdoa ditaruh di dua persembahan, sesudah doa kita doakan dua Bapa kami, kita sama-sama. Supaya otak kita itu jernih. Kalau berdoa mintalah, berilah kami pada hari ini apa? Makanan kami secukupnya, itulah yang kau minta. Jangan capcai babi kecap, puyung hai kau atur Tuhan. Tuhan berikan aku kekasih putih tinggi, jangan. Jangan minta mobil sebutin warnanya, tahunnya, semua jenisnya. Dari mana kau belajar itu? Oh, pendeta yang ngomong. Berarti Yesus salah atau pendeta itu yang salah? Tinggal kau pilih. Karena Yesus tidak ajar kau untuk berdoa seperti itu. Makanya orang kafir yang berdoa begitu. Meminta untuk memuaskan hawa nafsunya. Oh, itu iman. Bukan iman, nafsu itu. Kalau iman justru takluk pada kehendak Allah. Iman adalah beri kami makanan kami secukupnya. Berapa cukup? Ya Tuhan, kau jauh lebih tahu berapa yang cukup bagi kami. Itu iman. Maka ingat, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Bukan kehendakmu, kehendak Tuhan loh. Nah, hidup kita sesuai kehendak Tuhan enggak? Enggak. Malu kita doa itu. Itu maksudnya doa itu. Jadi bukan dihafal saja. Ya. Saya enggak khawatir kalian sudah menghafal, pasti tanya malaikat nanti. Apa doa Bapa kami? Semua hafal karena tiap minggu kan? Apa artinya? Wah, Pak Bingman enggak jelasin. Wah, awas kau ya. Sudah kukasih tahu itu. Yang kedua, ada tradisi gereja. Tradisi gereja tidak tertulis tapi sudah menjadi jalan daripada masa era rasuli. Ya. Apa yang mereka lakukan, bagaimana itu dikerjakan. Ya, seperti kita ibadah hari Minggu, itu sudah tercatat di dalam tradisi rasuli. Hari pertama dalam minggu itu berkumpullah mereka. Tiap hari pertama dalam minggu itu. Maka kita ibadah hari Minggu. Memang Minggu bukan Sabat. Secara hari kalender Sabat itu Sabtu. Tapi Sabat bukan berarti hari Sabtu. Artinya Sabat adalah hari perhentian. Kenapa kita Minggu? Hari kebangkitan. Ayo dong kita lihat ya dinamikanya, pergerakannya. Supaya kita juga bisa jawab. Ya, saya harap kalian pintar-pintar ya. Tapi kalau ketemu pendeta ternyata dia gak ngerti lalu gak bisa jawab. Ah, tahulah kalian. Mestinya kalian yang jadi pendeta. Nah, memahami soal skriptura, manusia itu bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Semua apa yang diilhamkan oleh Allah, ya, berkuasa untuk kemudian bermanfaat bagi kita, mengkoreksi hidup kita, dan seterusnya. Nah, maka firman itu menjadi firman penting, pada waktu itu menurunkan Paus. Firman yang berkuasa, firman yang berotoritas. Sekarang apa? Sekarang penting, penting lagi soal skriptura. Kenapa? Sekarang sudah banyak nubuatan. Bernubuat sana, bernubuat di sini, ngomong sana, ngomong sini. Ngeri kita saudara. Lalu buat apa kitab itu? Buang aja. Bernubuat aja kau terus. Ada wahyu baru. Loh, jangan tambah, jangan kurangi. Udah selesai kok. Ya. Kalaupun kau pengen wahyu, nama anakmu lah itu kasih. Nah, wahyu si Hombing, wahyu si Matupang, ya terserah kau lah situ. Enggak apa-apa kan? Tapi jangan kau bilang Tuhan memberikan wahyu baru kepada saya. Oh, begini, begini, begini, begini. Saya paling gerah kalau didoakan Tuhan memberikan pewahyuan baru kepada Pak Bigman Sirait. Pewahyuan baru apa? Udah selesai. Tugasku memberitakan Alkitab ini. Jangan tambah, jangan kurangi. Apalagi yang kau perlukan? 1 Tesalonika 5 bilang, jangan padamkan karunia roh, tetapi apa? Ujilah segala sesuatu. Dengan apa mengujinya? Dengan Alkitab. Jadi kalau orang ini buat, kita cek Alkitab benar enggak? Kalau enggak, gugur. Tapi kalau benar, ya berarti sesuai Alkitab. Berarti perlu orang nubuat, Pak. Ya sebetulnya enggak perlu. Capek-capek dia nubuat, kita cek-cek, cocok juga. Ya kenapa enggak kau baca Alkitabnya langsung? Tambah-tambah langkah kau. Malah aneh-aneh ya. Toh akhirnya balik ke Alkitab juga. Kecuali ada kebenaran di luar Alkitab. Nah, ini yang kita lawan. Maka sekolah skriptura pada semangat kita di zaman kita sekarang terus berhadapan dengan musuh-musuh serius. Saudara, ini mengerikan. Maka kadang-kadang orang kalau ngomong, wah, ada nubuat, wahyu baru, semua kita pengen. Karena apa? Pemalas kita baca Alkitab. maka yang kita suka dengar, apalagi kalau nubuatnya pas kita sukses, berhasil gitu ya. Dan memang juga dilihatnya kita. Kalau kita gemuk-gemuk, pasti nubuatnya gemuk-gemuk juga itu. Ya, supaya bisa mempergemuk yang bernubuat kan. Ini ngeri sekali. Maka kalau baca di PL itu, ada 400-an nabi itu bernubuat untuk Raja Ahab terus. By order. Satu Mika yang melawan, sampai Mika dipenjarakan. Jadi gimana nabi-nabi itu ngaku dipenuhi roh Tuhan? Itulah nabi istana. Bernubuat sesuai order dari istana. Karena mau mereka perutnya. Jadi jangan pikir nubuat itu sudah barang palsu, sudah dari PL itu sampai ke PB. Bahkan si Bileam pun jual beli nubuat. Ayo kutuki Israel. Ingat kalian si Bileam kan? Mirip sama kalian ya. Diperjual belikannya nubuat sampai Tuhan marah. Jangan main-main. Cuma kita getol, kita suka. Ya, ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu tren kita, reformasi. Ingat dulu Ecclesia, Reformata, Semper, Reformanda. Gereja yang terus-menerus diperbarui, termasuk sekarang. Jadi sekolah struktur sekarang berhadapan bukan dengan jabatan Paus. Karena Paus tidak lagi mencanangkan the infallibility of Pope-nya. Tapi berhadapan dengan yang nubuat-nubuat tadi. Wahyu-wahyu baru itu. Hanya skriptura, hanya Alkitab. Itu yang harus terakhir, paling tinggi. Yang terakhir. Oleh karena itu bangunan sejati reformasi berdasarkan kepada sola gratia, sola fide, sola scriptura. Lalu ada tambah dua itu apa, Pak? Sola Christos, hanya Kristus. Mengapa sola Christos? Karena sekarang ada keselamatan di luar Kristus. Kristus dianggap cuma tokoh sekarang ini kan? Kita mesti melawan zaman ini. No! Sola Christos, hanya di dalam dia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada jalan lain. Kalau gitu kita berkelahi dong sama agama lain. Enggak perlu kau kelahi. Ceritakan apa yang kau tahu. Orang mau percaya apa enggak, nomor dua. Tapi kalau dia enggak percaya, tergantung kau jelaskan sama dia. Dia tanya lagi, ya kau mesti mampu menjelaskan. Kalau sudah kau jelaskan, dia tetap tidak mau percaya. Tapi dia tidak bisa membantah. Itu memang bukan bisnismu, itu bisnis Tuhan. Bisnismu menjelaskan. Sampai dia jadi jelas. Tapi jangan pikir kalau dia sudah jelas, lalu dia terima Tuhan. Belum tentu. Karena itu bukan kita, wilayah kita, ya. Nah, oleh karena itu terakhir soli deo gloria artinya apa? Segala kemuliaan bagi Allah, bukan bagi kita. Jangan mencuri kemuliaan Allah itu namanya. Segala kemuliaan bagi Allah. Maka kini lebih dari ini bangunan gereja tidak bernilai lagi. Jangan tambahkan lagi. Sola pendeta, sola nubuat begitu ya. Jangan lagi, enggak ada lagi ceritanya itu. Stop sampai situ. Ya, sola fide, sola fiapa gratia, sola scriptura, sola Christos, soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Oke, saya stop sampai di sini supaya kita bisa masuk dalam ruang diskusi. Ya, siapa yang mau nanya silakan. Mari, angkat tangan saudara. Biar cepat dijalankan mic-nya. Saya mau tanya apa, silakan yang mau tanya. Ini kalau dikasih waktu tanya jawab aja saat teduh semuanya. Dikasih waktu saat teduh, tidur semuanya. Pas disuruh tidur malah nonton TV. Mari, silakan. Oh ya, sebelah kanan. Yang bawa mic lihat-lihat siapa yang angkat tangan. Oke. Bagaimana kita mesti berkata kepada anak-anak kita atau mendidik anak-anak kita yang memang cenderung untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan, kalau dikaitkan kalau tadi orang dunia bekerja baik ya pasti berhasil. Kalau hal itu dikaitkan dengan atau dengan itu Pak, pokok anggur yang benar katakanlah, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Iya. Jadi bagaimana kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa walaupun dia bekerja baik dan berhasil, tapi di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun. Terima kasih. sebetulnya sangat sederhana ya. Itu sangat amat luar biasa sederhana. Sederhananya adalah mengajukan apa menggaris bawahi apa yang diajarkan oleh kitab Ulangan. Ketika dikatakan kepada orang Israel, "Hai orang-orang Israel, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang kali. Waktu kamu duduk, waktu kamu jalan, dimanapun, bahwa akulah Tuhan Allahmu." Kegagalan kita. Kita lalai mengajar anak-anak kita waktu kecil, udah gede baru kita berdebat. Celakanya, waktu debat kita kalah pula lagi. Ala papa, ala mama, dia kan begitu. Ngotot aja gini, coba jelasin dong. Dia kan fight dong, logik gitu. Nah karena itu, tidak ada jalan lain kecuali sejak dini mengajarkan pada anak. Yang kedua, gereja pun harus memainkan perannya. Maka anak remaja kita, anak-anak kita dididik semua. Ya, dengan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di remaja itu pakai tema semua juga kebaktian. Enggak sembarang kita. Ini kita remaja bukan mau jadi remaja hura-hura. Belajar ngerti firman Tuhan. Mau di CD, ikut kelas kata kasasi, belajar lagi. Itu saja tidak menjamin anak itu semua oke. Bayangkan kalau tidak dan tidak ada konsep. Kan ngeri, tak? Sekarang anak-anak, anak remaja pun tumpangin tangan sana, tumpangin tangan. Sampai itu anak-anak juga sejak kecil sudah dibiasakan dengan kebiasaan yang buruk seperti ini. Dan semua orang sembarang saja menumpang tangan. Padahal Alkitab sudah ngatur. Ya kan? Nah jadi mengajar anak-anak itu perlu dengan hal-hal yang kuat. Yang kedua, kalau kemudian anak-anak sudah terlambat, kita mesti tahu apa yang didapat anak dalam pendidikan di sekolah. Apa yang didapatkan anak dalam pendidikan sehari-hari. Logika-logika itu kita mesti ketemu. Ya, kita mesti clear betul-betul. Sehingga kita bisa menjelaskan pada dia apa itu kebenaran. Nah ini tidak gampang. Ya, merekonstruksi seluruh pemikiran itu perlu sekali. Nah, karena itu pertama tadi ingat jangan terlambat. Yang kedua, kalau sudah terlambat pun, ya jangan sampai kita tidak siap. Ya, berarti kita mesti mempersiapkan diri ekstra, kan begitu ya. Karena terhadap fakta-fakta, anak-anak pun akan tahu. Ya, jadi bagaimana seharusnya mereka hidup melayani, dan bagaimana mereka bisa melihat berapa banyak sebetulnya orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Banyak uangnya, kacau balau hidupnya. Ya. Jadi kita bisa clear. Saya ingat betul waktu anak saya masih kecil, lalu satu ngomong, "Ipah, kasihan lu temanku, papa mamanya mau cerai." Ya. Lalu saya cuma bilang, "Nah, kau belajar. Temanmu itu yang kau bilang orang kaya itu kan ya?" "Iya." "Kamu ya senang kan ngeliat dia kaya?" "Iya." "Kagum kan pergi dia kemana-mana?" "Iya." "Mau gak kalau kemudian papa mamanya cerai, kalau papa mama cerai kau mau?" "Ya gak mau." "Berbahagialah kamu punya papa mama yang takut Tuhan. Walaupun tidak sekaya papa mama temanmu." Karena kaya itu tidak menentukan. Takut Tuhan. Itu udah tertancap itu di otaknya. Karena ada fakta yang dilihatnya kan. Dan tiap hari di kolong langit ini ada. Nah sayang nanti komunikasi kita dengan anak itu jangan sampai berhenti. Pendidikan itu perlu di situ. Tapi anak tidak boleh cupet. Ya, kita mesti memberi dia keberanian menganalisa, keberanian untuk melihat dan terus bertumbuh dalam iman percayanya secara bertanggung jawab. Itu perlu. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang belajar, bergumul, kan gitu. Nah, saya pikir ini harus jadi penting. Anak saya kalau pulang sekolah, "Pak, kacau kemarin di sekolahku." Ya, sesekian nanti kalau cerita. "Kenapa?" "Aduh, pendetanya pusmu banget khotbahnya." "Apa lu bilang pusmu?" Dia ngomong-ngomong. Saya nangkap. Dia nangkap apa yang saya ngomong. Dia sering dengar saya ngomong, dia nangkap. Ya. Oh, good. Betul. Tapi memang itu fakta. Lalu saya tajar lagi dia. Sekarang orang trennya kemari, karena lebih suka gini. "Kau ya, kalau satu waktu kau sudah sungguh-sungguh dan mau jadi hamba Tuhan, kau mesti punya prinsip. Bukan apa orang mau dengar yang kau bicarakan. Apa yang harus kau bicarakan. Tanam dari sekarang. Kalau saya gak ngomong-ngomong, ya kacau lah ya. Umurnya tambah, terlambat. Nah, jadi nanamkan prinsip. Kalau mau jadi pendeta, berani punya sikap. Jangan cengeng. Ya, mungkin kau susah hidupmu. Belajar. Nah, saya tanamkan prinsip itu dari sekarang. Supaya dia bisa solid dan kuat. Karena kita mesti semuanya. Kan kita gak bisa berbuk-prak langsung ya. Besok anak kita mau sekolah, baru besok kita ajarin dia kebenaran misalnya kan. Kan kacau ya. Belajar kan sebelum-sebelumnya udah belajar dong, betul gak? Nah, itu cara yang harus kita kerjakan ya. Maka penting sekolah minggu, penting remaja. Dan gereja menjadi partner dengan orang tua. Ya, oke. Okay. Jelas ya? Good. Ada lagi? Yap. Mengenai sola gratia, Pak. Kalau memang itu sola gratia ya. Atau begini, Pak. ada peribahasa yang berbunyi, kita bisa menuntun seekor kuda ke kolam, tetapi kita tidak bisa memaksa kuda itu untuk meminum air kolam itu. Jadi kalau sola gratia, ya, kita percaya sola gratia, tetapi respons kita terhadap sola terhadap anugerah itu, apakah tidak menentukan dalam tanda petik keselamatan kita? Atau seperti Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu gitu. Oke. Lalu apakah berkaitan dengan itu? Jadi kalau memang ada begitu, ada yang terima saja selamat, terima saja tapi bekerja keras untuk dalam tanda petik lebih baik lagi gitu ya. Nah, apakah di surga nanti ada semacam kasta begitu ya? Oke. Yang kasta rendah, kasta tinggi tergantung dari respons. Karena itu manusia. Enggak, sebetulnya itu penjabaran salah sekali. Tidak pernah Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dalam konteks supaya kamu selamat. Orang yang sudah selamat diingatkan Paulus mengerjakan keselamatan itu. Artinya hidup berbuah itu. Itu orang yang sudah selamat. Yang enggak selamat enggak bisa. Dan yang kedua, orang yang sudah diselamatkan, dia akan bekerja sungguh-sungguh. Itu pertanda dia sudah diselamatkan. Itu sebab kita ini mesti memeriksa diri terus dalam diri kita kan. Sebetulnya kamu betul enggak sih? Kamu bilang kamu sudah selamat itu pengakuan menurut kita. Tapi betul enggak? Pohon dikenal dari apa? Kok buah kamu enggak lebat sih? Buah kamu ini pentil melulu begitu ya. Kalau kita bilang mangga pentil kan kagak enak, mangga sepet gitu ya. Gede dikit kurang matang juga asem. Kok enggak manis-manis sih? Nah, hidup itu mesti terus kita introspeksi dan kita berkelahi. Tidak cukup dengan sekedar sebuah statement atau kegiatan. Nah, makanya pertumbuhan dalam keimanan itu menjadi konsekuensi-konsekuensi logis. Ya, di dalam keselamatan. Dan yang kedua, apakah orang itu bisa kita selamatkan tanpa respon? Kita tidak lagi bicara, kita dan orang sedang tawar-menawar. Ya, yang selevel. Ya, jelaslah kita enggak bisa pengaruhi orang ya. Siapa kita? Tetapi kita lagi bicara Tuhan yang maha dengan manusia yang tidak ada apa-apanya. Masa susah bagi Tuhan untuk mengatur itu? Kan lucu sekali kan? Nah, logika bahwa keselamatan datang dari Tuhan seringkali kita lupakan. Yang kita perhatikan adalah, loh, orang ini kalau enggak respon enggak bisa selamat dong. Emang siapa ini orang? Tuhan bilang, aku pilih Yakob bukan Esau. Emang kenapa? Apakah kalian akan berkata Allah tidak adil? Roma 8:9 ya. Paulus bicara kepada orang-orang di Roma. No, Allah adil. Dia akan berbuat apa yang menjadi ketetapannya. Nah, jadi pertama harus kita ingat Allah itu maha. Tidak ada yang bisa menolak panggilannya dan tidak ada yang bisa meminta dia untuk berbuat. Dia akan melakukan apa yang dia mau lakukan. Yang kedua, ketika orang itu berespon pun, saya percaya saya bertobat. Tidak ada orang berespon karena kemampuan dirinya. Yohanes dengan tegas mengatakan pasal 16 ayat 8-11. Roh Kudus akan datang mengisapkan manusia akan apa? Dosa, karena tidak percaya pada Kristus. Kesadaran dosa datang karena Roh Kudus. Lalu, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada orang bisa bilang, Yesus Kristus Tuhan, kalau bukan karena siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membuat saya sadar dosa, Roh Kudus membuat saya percaya. Itu yang disebut respon, dikerjakan Roh Kudus. Itu pun anugerah. Ya, karena manusia pada dirinya tidak ada yang benar, satu orang pun tidak ada yang mencari Allah, Roma 3. Dan logikanya itu masuk akal sekali. Ya, kita tidak bicara Alkitab dulu, bicara logika ya. Kalau manusia memang tidak berdosa dan bisa berespon, alangkah indahnya dunia, makin hari pasti makin baik. Karena cukup petunjuk di dunia ini kan, betapa beratnya hidup ini, betul gak? Misalnya lah orang narkoba nyuntik, mati. Satu heran tuh, pemakai narkoba gak berkurang ya. Padahal udah banyak yang mati loh. Iya kan? Fakta kok. Manusia gak pernah belajar. Sejarah membuktikan manusia bolak-balik di lubang yang sama. Itu sebab kebenaran akan Tuhan lah yang harusnya kita pegang kokoh dalam kehidupan kita. Ya. Nah jadi, di dalam konsentrasi terhadap sola gratia, ya, keselamatan, anugerah, percaya pun, respon pun adalah anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga keluar menjadi pengakuan, aku percaya, tapi itu pun bukan kemampuan diri kita. Karena kita sudah absolutely mati, kata waktu berdosa. tidak punya keinginan, tidak punya kegairahan. Nah, akibatnya yang kita bilang, loh, kalau gitu free will di mana? 100-100. 100% anugerah Allah, 100% respon manusia. Tetapi, respon manusia yang 100% itu pun anugerah Allah. Saya kasih contoh. Kalau kita main, ya, sama anak kita, ayo, ayo main kartu yuk, taruhan, kan gitu ya. Oke, main kartu. Lalu anak itu menang. Oke, tapi waktu main kartu bapaknya kasih duit. Lalu dia menang. Pertanyaannya, anak itu pernah bisa menang gak ngumpulin duit kemenangannya? Itu pun karena bapaknya kasih. Ngerti gak? Dikasih modal, main. Dia menang. Ya udah, bapaknya kan lagi pengen, wah anaknya senang. Wah aku menang. Tapi dia gak pernah bisa main. Dan taruhan karena gak punya uang. Bapaknya ngasih. Tapi dia rasanya happy banget karena papanya mau bilang, kalau memang kamu bisa menang ya buat kamu semua kan. Wah happy sih anak. Tapi anak itu gak boleh bilang, wah aku angku banyak sekarang gitu ya. Ini uang yang ku cari. Nanti dulu. Bapakmu yang kasih kau uang kok kau lupa begitu. Maka dia harus bilang, Pak terima kasih Pak. Aku dikasih kesempatan uang lalu main, menang pula lagi. Sekarang banyak uangku. Pak boleh gak aku pakai untuk yang lain? Dia kan tanya bapaknya, itu anak yang benar. Kecuali gendeng. Nah kan ya gitu ya. Pasti dia akan bilang seperti itu. Lalu papanya bilang, oke, welcome, itu sudah jadi hak kamu. Nah, ini contoh saja ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagian-bagian itu dalam hidup sehari-hari kita. Ya? Oke, good. Ada lagi? Jadi kerjakanlah keselamatan adalah orang yang sudah selamat dan dia harus mengerjakan itu dan tampak pada buah hidupnya. Ya, sebelah kiri. Nah, lari dikit. Pakai sepatu roda ya. Lain kali kalau tugas pakai sepatu roda. Terima kasih Pak. Tadi Bapak bilang orang Kristen tidak berhasil atau tidak menjadi kepala. Menurut saya sih tidak 100% benar. Karena di Indonesia ada reformasi. Jadi sudah sesuai dengan yang Bapak jelaskan. Sekarang ada juga reformasi birokrasi. Terus ada juga di luar kita KKR, kebangunan rohani, ada call center, ada pembinaan-pembinaan yang kita lihat di televisi. Apakah itu dia tidak meniru tadi yang jadi kepala, meniru ideologi kita? Kemudian saya lihat banyak juga orang-orang kita di selebriti-selebriti yang memang menunjukkan iman Kristianinya, walaupun memang tidak semua variabel-variabel yang ada di atas itu dilakukan. Khususnya si Rait, Pak. Ada arah si Rait, dan saya bilang sendiri ke beberapa si Rait, dan saya lihat ketika ketemu dia juga sepertinya menunjukkan iman Kristianinya. Tapi yang saya rindu begini, Pak. Apakah tidak ada seperti di Alkitab, kelompok strategi 10.000, 1.000, berapa gitu dari level atas sampai ke bawah, sehingga bangunan sejati reformasi itu bisa dilaksanakan. Bagaimana menurut Bapak? Saya pikir tadi pertama salah sekali statementnya kalau kita bilang tidak ada orang Kristen jadi kepala. Ya, harus hati-hati dulu. Orang Kristen di Indonesia pada umumnya memang bukan kepala. Bedakan dulu dua hal itu ya. Kalau gak ada kepala ya gawat kita satupun orang gak ada kan. Tetapi kepala yang ada di Indonesia ini gak pernah cukup untuk jadi kepala di Indonesia ini. Untuk membawa ekor Indonesia yang besar ini. Itu persoalan kita. Kalau kita bilang ada ini, ada itu, lalu kita senang. Saya pikir kita euforia yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya sangat sederhana. Korupsi tambah apa kurang? Kejahatan tambah apa kurang? Narkoba tambah apa kurang? Free sex tambah apa kurang? Tambah semua, gak ada yang kurang. Apapun di Indonesia ini tambah jahat dan tambah jahat dan tambah jahat. Bagaimana kita bisa bilang kita kepala? Jelas ya? Jadi kita ekor. Cukup satu Yusuf untuk mengubah Mesir. Tapi dapat gak Yusuf yang konsisten begitu ya? Di Reformata banyak orang-orang Kristen yang masuk muat membangun gereja ini itu segala macam. Ya, tapi 3 dari 5 yang masuk itu 2. 3 dari 5 itu sudah masuk penjara ditangkap KPK. Korupsi. Waktu diwawancara bagus semua. Tapi waktu masuk KPK saya juga riset kan. Datanya terlalu berat untuk dia lolos juga. Lah sudah, bukan soal itu, enggak penting jarang diekspos. Nggak perlu Kristen diekspos di republik ini. Hasilnya itu akan kelihatan. Anggap ya. Buahnya itu akan kelihatan. Gereja ini termasuk ukurannya ini. Akan jadi baik apa nggak baik ini. Biar nggak perlu kita diekspos. Tapi kalau gereja ini berhasil, kalian jadi baik, kalian keluar baik, pengaruhnya akan besar. Lu kerjaan saya banyak yang nggak diekspos. Kalau saya mau membanggakan diri, lebih banyak dari orang lain yang saya kerjakan. Iya. Satu buah, nanti dulu reformasi itu bukan produk Kristen itu. Jangan salah paham. Udah saya bilang tadi, reformasi itu sudah salah kaprah. Kita mestinya transformasi. Gereja itu transformasi, mestinya reformasi. Itu sudah menunjukkan gereja apa? Kesumsum, tidak tahu arah. Nangkap ya? Jangan GR. Reformasi yang kita sebut pun, yang mestinya transformasi di republik ini, itu bukan produknya Kristen itu. Harus hati-hati. Gereja itu parah itu waktu zamannya Soeharto. Pas Pak Harto mau jatuh, gereja salah satu yang ngantri ngasih emas ke istana. Nah, bagaimana kita belajar sejarah? Yang mengkritik cuma satu, Mawi. Katolik nggak mau ngasih. Walaupun sebetulnya bukan uang gereja, itu uangnya si Tutut. Masuk TV semua. Baru kali ini gereja agak tepat posisinya. Beroposisi dengan apa, sama-sama dengan lain, lalu bilang, SBY bohong. Nah, itu agak pas lah itu. Yes. Makanya kalau kita belajar dalam sejarah, kita ngeliat semua, harus hati-hati. Ya, itulah yang saya bilang tadi, kebahayaan-kebahayaan. Tapi kalau bilang berbuah, ada buahnya, ya udah pastilah. Tapi kalau 1.000 orang buah cuma satu bagi 1.000, ya mati 999 kan? Untuk 1.000 itu buah minimum membuat 500-600 buah ya. Selamat 600 kan gitu kan. Ini satu buah untuk 100 ya mati 99 kan kira-kira gitu. Nah ini yang lagi kita dengungkan, kita pikirkan. Ya. Dan yang kedua, kalau orang Kristen berbuat baik, patut dibanggakan atau sudah semestinya? Ya gak usah dipusingkan mestinya kan ya. Sudah semestinya itu. Enggak usah kita terlalu bilang, oh kita hebat, lu kita baik. Enggak penting. Karena sudah semestinya. Nah maka itu kalau apalagi dicatat sebagai prestasi, yang sudah semestinya terang, enggak terang-terang juga. Nah itu pertanda fightingnya kita kurang. Maka semua harus bergerak kan begitu kan. Berapa sebetulnya tentaranya Kristen ini? 500. Ayo 500 bergerak. Kok cuma 10 yang perang? Yang 490 ngapain? Tidur aja. Ayo bangun, saya ini di front, di depan. Kalau saja semua gereja itu mau berbagi wilayah, kita ada kerjakan di Landak, Kalimantan Barat. Ayo siapa yang kerjakan Kalteng, Kaltim, Papua ya. Bagi-bagi gereja itu kan. Aduh banyak sekali yang bisa kita tolong. Tapi saya capek berbusa-busa ngomong. Gereja paling mau mission trip. Karena gak banyak duitnya habis kan. Tapi prestis sudah ngurusin orang desa. Padahal kalau mengurus orang desa, uang kita invest dong ya. Tolong mereka supaya mereka berbentuk. Andai kata umpama apabila. Ada dua sekolah lagi dibuat di Papua yang standarisasinya kita kasih. Bikin sekolah seperti yang di Kalimantan. Tiap tahun akan ada anak-anak Papua jadi sarjana yang takut Tuhan. Ini uang kita bengkok nih. Belum-belum, ya gak tahu lah kalau Tuhan kasih nanti. 10 tahun kita 22 sarjana. 23-an sudah sarjana. Ya, puluhan masih di universitas. Tiap tahun akan panen. Bayangkan kalau, lagi-lagi saya bilang tadi kan, tiap gereja itu gabung 5 gereja atau 6 gereja ya, ambil satu proyek sesuai kemampuan lah. Berapa luar biasanya. Ya. Satu gereja bayar listrik saja tiap bulan kira-kira 400-500 juta. Listriknya tok. Hah? 400 juta. Kalau gereja itu kita perhatikan, maaf loh saudara. Kita seringkali bikin gereja itu gampang ya. Maintenance-nya yang susah. Pernah mikir gak? Maka di otakku ini kalau satu waktu kita punya gereja ini, udah pasti efisien, efektif tuh. Senin ketemu Senin gak boleh aja salah itu kasarnya. Ya. Apanya? Loh, iya enggak, makanya enggak, kesimpulannya kan pertanyaannya tadi. Katanya kan gereja sudah berbuah di Indonesia, sudah berkepala, yang saya bilang enggak kan. Intinya itu dulu, bahwa ada gereja, betul, buah satu untuk 100 orang enggak cukup. Makanya Indonesia makin hari makin terpuruk. Dunia sama makin hari makin terpuruk. Amerika sama makin hari makin terpuruk. Sekarang sudah panjang pendeta ditangkapin. Dan pendeta berurusan dengan negara. Karena manipulasi pajak, penggelapan uang. Kita yang itu yang kita lihat. Tapi kalau baik, ingat tadi ya, sudah semestinya. Sudah semestinya itu enggak usah didiskusiin mestinya kan? Karena sudah seharusnya, bah. Ketangkep di sana, dimakan uang di Korea terakhir 25 juta US. Ngeri-ngeri amat ya. 25 juta US. Kasih ke saya itu. Aduh, mak. Udah keselesaikan Papua sekarang. 25 juta US. Jadi itu yang kita bilang tadi. Ayo, supaya maksud saya gini. Kita orang Kristen jangan euforia ya. Lalu pikir kita sudah ber... Oh, kita udah bikin ini, kita udah bikin ini. Ingat gereja kita ini ada dua pondasinya. Baik reformat, apa namanya, PAMA maupun MIKA. Sebagai gereja kita ini dah sayap misi kita kuatlah, puji Tuhan. Ya, PAMA itu bukan cuma tabloid reformata. Kita siaran di dua televisi, di 35 radio secara konservatif. Tiap minggu kita berbicara tidak kurang 750 sampai 1 juta orang. Tiap minggu. Lewat siaran itu. Membentuk, merekonstruksi pemikiran-pemikiran doktrinalnya. Ya. Sekolah kita sekarang menggarap 450 anak. Tiap tahun kita melahirkan sarjana. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Kita ini cuma setitik air di ruangan ini. Puas? Bodoh kalau kita puas. Tak boleh. Maka itu kita pengen yang lain-lain bergerak. Yang lain-lain itu ikut. Kita pengen memotivasi gereja-gereja itu ambil bagian. Ayolah. Ya, saya misalnya selalu bilang, kalian bikin, kita siap advice. Dari A sampai Z. Kita bantuin kalau kalian mau buka daerah mana. Kita ada punya pengalaman berhadapan dengan penduduk. Oke, kita kasih tahu semuanya. Habis itu kalian jalankan. Mau kalian bikin pelang nama gereja kalian, terserah kalian. Kita gak pusing. Tapi ada yang mau? Ironis ya. Saya tahu uang yang dikeluarkan tiap bulan berapa untuk operasional. Andai kata saja mau disisikan sedikit ya. Untuk sebuah pendidikan di pedesaan, alangkah indahnya. Nah jadi gini, dalam seminar-seminar penginjilan Kristen, kita kadang-kadang euforia, oh puji Tuhan kita menginjilin ini, oh puji Tuhan kita udah bikin ini. Saya selalu bilang begini, kalau sudah baik itu sudah semestinya kita. Ya, tapi kenapa masih banyak kejahatan? Ah, itu doa kita itu ya. Pergumulan kita ya. Nah ini tantangan yang memang harus kita hadapi. Ya. Belum lagi konflik-konflik horizontal. Masih banyak catatan kita di Republik ini. Ya. Nah karena itulah. Kalau betul tadi kita betul-betul memahami sola fide, sola gratia, sola scriptura itu. Pasti hidup kita hanya untuk siapa? Tuhan. Pasti itu pengabdian kita. Dan itulah perjuangan kita. Yang mestinya kita pikirkan dengan serius. Dari Indonesia ya. Tim-tim banyak yang kuat. Ya, kita bilang, oh tidak diekspos. Oh, saya ngerti. Gerakan kita juga gak dieksposkan. Dan memang kita gak mau ke situ. Ya, lebih bagus kita gerak diam-diam, toh. Tapi dalam diam-diamnya kita kan juga kita hitung orang Kristen yang bergerak, kan gitu. Yang kok kurang ya? Nah, itu persoalan kita ya. Nah, tetapi orang Kristen kalau khotbah selalu euforia. Kita kepala bukan? Itu yang jadi persoalan. Di mana kepalanya maksud saya? Oh, Indonesia ini makin parah kok kita kepala. Ya, nah inilah bagaimana kita berjuang untuk bisa menjadi kepala karena kan memberi arah pada Indonesia. Ya, bagaimanapun sejarah itu kita lukis dan ini perkelahian kita. Kita mesti memenangkan dan kita berdoa untuk itu. Ya, ada satu kawan saya Yohanes Surya itu fisika kan. Indonesia ini sampai juara-juara dunia itu kawan saya. Ya, tapi kalau kita ngomong-ngomong impact-nya nanti ada problem lagi. Kadang-kadang anak ini juga problem kalau udah juara fisika di karantina terus. Asosial juga, ribet juga ya. Karena anak pintar ini gak gampang juga. Maka bergumul membuat anak yang seutuhnya itu sampai sekarang pun saya masih bergumul terus. Nih. Karena kita berdiskusi, gimana anak ini? Iya memang kadang-kadang pintar, gimana dia bertuhannya? Pak, saya belum sampai ke situ. Tapi ngedrive anak ini jadi pintar fisika dulu. Saya bilang, gue ngeri begitu anak ini pintar fisika nih, lo lengah itu besok udah gak percaya Tuhan lagi. Karena fisika membuat orang gak percaya Tuhan. Dalam pengertian konsekuensi-konsekuensi logisnya kan, ini terjadi evolusi, bentangan ini, ledakan ini, jadi gini, semuanya jadi-jadi, gak ada Tuhan di situ. Semua dia bisa jelasin. Ya, dengan pre-teori yang ada. Nah, inilah problema kita lagi. Jadi, terus kita berjuang ya. Maka dibandingin gereja mula-mula, kita keselek nih. Dibandingin era reformasi, zamannya Martin Luther, Calvin yang merubah banyak sekali negara, kita ini masih keteteran ini. Ya, dan kita ini pada sinyal yang cukup menakutkan sebetulnya. Ya, kita ada pada sinyal menggelisahkan. Ya. Jadi di dalam seminar-seminar gereja kalau saya lihat euforia itu nasi pertumbuhan kuantitatif. Sekedar gambaran kepada kalian semua ya. Pertumbuhan perkembangan ya, persentase pertambahan orang itu Kristen jauh lebih besar. Number one baru Islam secara persentasi. Tapi secara jumlah kuantitinya tetap Islam lebih besar dari Kristen. Karena Kristen anaknya dikit. Islam anaknya banyak. Boleh kawin 2-3 kali. Di Jerman sekarang jumlah orang-orang Turki yang Muslim sudah makin mendekati jumlah asli orang Jerman. Orang Jerman udah teriak-teriak sekarang. Ini problem. Siapa yang lihat itu? Nah itu seringkali jadi problemnya sosiologi. Gereja gak pernah nganalisa itu. Tapi pertumbuhan yang paling tinggi daripada Islam dan Kristen apa? Free thinker. Persentet ya. Wah, menanyaknya signifikan loh, tajam loh. Free thinker ini, baik di Islam, di Kristen, di Buddhis, di Hindu. Free thinker, number one. Nah, jadi kalau kita ngelihat statistik itu aja, waduh, kemana kita ini? Nah, cuman kita konsentrasinya berpikir musuh kita siapa? Halo? Orang Kristen di Indonesia musuhnya siapa? Islam terus, itu kan salah. Padahal kita kan bukan itu, setan dong musuh kita, kok Islam sih? Tapi penyakit orang Kristen di Indonesia begitu. Kita anggap itu musuh. Salah. Musuh kita setan. Maka sekarang konsentrasi musuh mana aja kita identifikasi salah. Maka kadang-kadang kita ketemu saudara-saudara muslim kayak antipati, kayak apa, itu salah besar menurut saya. Kapan kita bisa jadi garam dan terang? Kalau sikap antipati begitu dihidupkan. Ya, kemarin saya lagi mau menginspirasi, bagus satu orang nanya pakai jilbab. Pak Pendeta, saya mau tanya dong Pak, kenapa sih kalau orang pakai jilbab ke gereja ditanya, kok pakai jilbab segala macam, rupanya dia Kristen. Saya jawab aja tulus, itulah gereja yang sakit. Karena gereja udah sakit sekarang. Itu dianggap branded orang. Ya. Coba saudara pergi ke Jerman, masuk ke Darmstadt, ke kotanya tempat Ibu Basilia Sling, pakai jilbab semua. Ya cuma model lepaknya beda, kan gitu aja ya. Karena jilbab bukan murni Islam. Nah, tetapi yang kita bilang tadi, ya selalu kemudian kita ini memang susah ya. Saya kadang-kadang, saya bersyukurlah banyak jalannya dan ngelihat gitu ya. Lalu kemudian perhatiin tanpa sadar data-data itu yang tidak ada kaitannya tadi langsung. Tapi jadi ngeri juga ya. Kita agak berat. Jadi inilah pertandingan kita, perkelahian kita. Ya, maka kita harus hati-hati loh. Ya, maka ini serius. Sekarang kalian pikir, kalau kita bilang kita hebat, siapa yang membangun apartemen untuk nelayan di daerah Talunaga? Rumah susun. Siapa? Buddha Seci, 50 miliar itu. Kalau orang Kristen, 50 miliar, KKR 3 malam. Pantai Karnaval Ancol, habis uangnya. Kita belajar yuk. Buddha Seci hebat. Itu kita mesti belajar. Ada kepedihan. Kita gak boleh antipati ya. Syukur kalau ada ini ada. Tapi yang penting kerjaan kita apa sih gitu loh. Ya, kerjaan itulah yang menjadi penting. Bagaimana kita menjalani dan pelayanan itu ya. Good. Satu terakhir. Masih ada lagi satu terakhir siapa? Ya, sebelah kanan. sola scriptura, Pak. Alkitab yang kita miliki sekarang kan merupakan konsensus dari apa itu hasil konsensus lah, Pak. Ada segitu. Ada kitab-kitab seperti itu. Tadi dikaitkan dengan statement Bapak mengenai tidak ada wahyu baru. Padahal Alkitab itu kan satu tadi merupakan konsensus, kedua Alkitabnya orang Katolik ada beda dengan kita, artinya ada tambahan buku-buku lain. Jadi yang ketiga kan ada kemungkinan juga nanti ada penemuan arkeologi baru ya, seperti Dead Sea Scroll gitu ya, yang mungkin suatu saat entah kapan bisa saja dikonsensuskan menjadi tambahan buku dalam Alkitab seperti Alkitabnya orang Katolik. Bagaimana itu, Pak? Pertama, Alkitab tidak ada dengan konsensus. Itu kesalahan yang paling mengerikan, itu harus hati-hati dulu. Alkitab adalah kanonisasi, bukan konsensus. Ya. Kanonisasi itu adalah Alkitab menafsir Alkitab dengan patokan. Maka Alkitab itu mengukur pada dirinya dan Alkitab itu sudah ada, bukan diadakan. Jadi gulungan-gulungan Matius, Markus, Lukas, semua Yesaya itu completely ada. Ditambah pseudogripa, ditambah apokrifa. Oke. Okay. Nah kemudian dari situ, konsili melihat mana kitab ini sama ini, oh ini nyambung, nyambung. Alkitab menjelaskan Alkitab, jadilah yang kita punya 66 Alkitab. Oke. Okay. Clear. 66 Alkitab clear, pseudogripa banyak ditolak, ada tambahan catatan pada Yeremia, ada kitab ini, ada kitab itu. Ya. Ada Injil-Injil, tulisan-tulisan lain yang ditolakin semua. Karena salah satu contoh, ada Injil bercerita bahwa Yesus itu ketika anak-anak main sama temannya. Lalu temannya ini iseng. Yesus langsung mengutuk dia, maka berubahlah temannya dari laki-laki jadi perempuan. Masa iya sih Yesus begitu? Maka Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gak ada cerita gitu tuh. Dipinggirkan ini. Jadi bukan konsensus. Harus hati-hati ya. Konsensus adalah kita mau sepakat mau yang mana, kita mau yang apa. Bukan. Ini bukan si, apa namanya, bapak-bapak gereja yang kumpulin yang nentuin. Bukan. Mereka, Alkitab itu yang menentukan apakah kitab itu boleh masuk dalam kumpulan kitab. Dipilih oleh para mereka-mereka ini. Jadi Alkitab menguji Alkitab. Itu dulu satu. Yang kedua, Katolik tidak beda dengan kita. Kalkotik tidak ada tambahan pada kitab Katolik. Itu sebab 5 kitab Deuteronomika ditaruh di tengah-tengah. Itu memang sudah ada sejak dulu. Itu sejarah dari Israel, Makabe, Tobit, dan seterusnya. Nah orang Kristen makanya suka kadang-kadang bikin ribut sama Katolik begitu tuh. Katolik nambah-nambahin. Jangan salah tuh, Katolik duluan, Protestan belum tahu di mana itu ceritanya. Kita ini lahir abad ke-18 sebagai Protestan. 17. Ya? Jadi Katolik sudah punya itu. Nah, cuma eksistensi ya biasalah kan. Katolik mau tunjukkan, ditambahkan, diselipkan di situ. Deuteronomika. Enggak apa-apa belajar itu. Itu sejarah Israel. Keluarga Makabe berjuang. Bagaimana perjuangan mereka hebat untuk melawan dan coba menjatuhkan Roma. Itu perjuangan hebat dari Makabe itu. Tetapi dia tidak selevel dengan kitab lain. Maka ditaruh dia di tengah. Penambahan sejarah welcome-welcome saja. Nah, jadi itu yang kita harus bilang hati-hati. Sehingga tidak ada Katolik kemudian berubah sama kita. Saya pikir itu agak sedikit miris nanti. Kalau kemudian sampai ke orang Katolik, sepertinya kok kesannya dia nambah-nambahin. Dia nggak nambahin, kita ngurangin. Sorry ya. Tetapi 66 kitab itu ditambahkan di era mula-mula. Pada waktu pisah Protestan dan Katolik, oleh Katolik diselipkan yang 5 itu. Nah, barulah kita orang Protestan bilang, ditambahkan pada yang mula-mula 66. Tapi 5 itu sudah ada sejak dulu dalam dokumentasi gereja. Maka saya bilang tadi, ada tradisi rasuli, tradisi kitab suci, ada tradisi gereja. Ah, kita pilih-pilih ini yang mana nih? Lihat dulu. Lalu ini ditempatkan di mana? Lihat dulu, kan gitu ya. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Sehingga jangan lagi bilang nanti ada konsensus tambah lagi Alkitab. Gila amat. Gimana ceritanya bisa tambah lagi? Karena yang ada itu sudah ada. Dead Scroll. Ya, Dead Sea Scroll misalnya. Dead Sea Scroll itu bukan penemuan produk baru. Justru yang ditemukan dokumen tertua dari kitab Yesaya. Matius. Khususnya di Qumran itu ditemukan kitab-kitab Yesaya. Ya. Jadi pada satu guci ternyata di riset lagi itu sudah paling tua dari dokumen Yesaya yang kita punya dan isinya. Oke, itu sekarang ada di museum di Israel. Ya. Sebagai dokumentasi tertua. Maka ada papirus P25, P54, ada penemuan Matius, Markus, Lukas, Yohanes begitu kan yang lebih tua. Ingat ya. Kalau ada yang lebih muda kan ada yang lebih tua. Mungkin nanti ketemu lebih tua lagi. Mungkin, mungkin juga, mungkin enggak. Tapi kita sudah selesai. Penemuan lebih tua itu cuma menolong kita. Alkitab benar, tidak ada salahnya pada teks aslinya. Ingat ya, tidak ada salahnya pada teks aslinya. Tetapi secara garis besar seluruhnya benang merah dari Alkitab terjemahan yang sudah bahasa Indonesia ini pun sudah ketemu benang merah yang clear. Ya. Sehingga kalaupun misalnya ada kekurang tepatan istilah bisa. Misalnya gini, 5 anak dara bodoh dan 5 anak dara pinter. Mereka membawa apa? Pelita apa obor? Nah, kamu bacakan pelita kan? Tapi kalau lampadas dibaca dalam teks Yunani, mestinya terjemahnya lebih pas bawa obor. Dan bukan pelita seperti lampu teplok. Nah, apa yang dimaksud pelita di sini? Ini obor apa bukannya? Nah, itu segi ketepatan saja. Karena kalau obor dibawa lazim sampai kehabisan minyak. Karena dalam tabung bambu itu minyaknya itu kan bisa diukur tuh untuk berapa lama nih. Tampaknya dia main betot aja enggak pakai meriksa lagi. Ya. Nah, lampadas itu kalau mau terjemahkan ke situ bisa lebih pas. Nah, itu cuma riset-riset tambahan untuk mendekati mana yang lebih pas ya. Pelita atau obor kan gitu. Tapi kan gak kurang-kurang kan karena inti ceritanya bukan soal pelita, bukan soal obor kan. Soal kehabisan minyak. Ya sudah kan gak pusing juga toh. Nah itu namanya pekerjaan biblika ketika dia mau ngeriset dan mau nyelidiki. Ya. Nah jadi di situ harus diperhatikan. Yang kedua gramatikal yang kadang-kadang tidak tertangkap dalam bahasa Indonesia. Berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah yang miskin. Kapan berbahagianya? Halo? Kapan berbahagia? Berbahagialah kamu yang miskin punya ini, berbahagialah kamu yang dianiaya. Kapan kita berbahagianya? Di sur? Kencang dikit, di mana? Salah. Saya memang sengaja ngetes kamu yang salah-salah. Dan terbukti kalian salah. Itu pakai kata makarios bentuk presentnya, apa bentuk tensinya itu present. Berbahagialah kapan? Sekarang. Lu gimana sih orang bisa bahagia dianiaya? Nah makanya berbahagialah itu, makanya kan sering khotbah. Sekarang kita dianiaya, nanti kita bahagia di sorga. Saudara gak apa-apa kita dianiaya sekarang, nanti kita bahagia di sorga. Ternyata gak pas itu. Tensnya salah loh pak. Saudara yang kau dianiaya, berbahagialah yang kau dianiaya. Karena Kristus sudah mengalami itu untuk kita. Para nabi dulu juga dianiaya. Sekarang kita hormat inilah kehormatan. Puji Tuhan. Mestinya itu semangat Kristen. Tapi karena salah baca tensis, nanti di sorga, babak belur di dunia. Padahal waktu digebukin, waktu dianiaya, itulah bahagianya. Karena bisa menanggung yang ditanggung oleh Tuhan. Nah, itu grammatical. Sehingga Alkitab itu kita mendekati pun dengan penemuan-penemuan tadi, pembahasa, mendekati ke arah mana, gitu ya. Karena kan kita punya ini kan sudah penterjemahan. Pertama, transmisi dari transmisi translator. Ya, jadi catat ulang, diterjemahkan. Ya. Nah kita diterjemahkan lalu kita mesti ngelihat. Maka kadang-kadang kita suka membandingkan Indonesia dengan Inggris. Antara King James dengan NIV. Ya, nah itu kita bandingkan. Nah itu yang suka-suka kita bikin perbandingannya. Ini dari basis mana nih? Ya. Nah oleh karena itu soal terjemahan, soal berbeda lagi. Tetapi tidak mungkin ada penambahan. Karena apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yesaya adalah manusia-manusia. Yang sejarahnya jelas dan sudah lewat. Bukan sejarah akan datang. Karena itulah di-close oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah di-close di situ. Ya? Jadi enggak ada lagi konsensus tambahan untuk itu. Nah istilah konsensus adalah kita menentukan. Itu konsensus. Kamu terima, suara terbanyak, terima gitu kan. Itu bukan, makanya disebut itu kanonisasi. Patokan, kanon itu patok, ya ukuran. Apa yang membuat ukurannya? Alkitab mengukur Alkitab. Nah itu sebab dalam sejarah gereja muncul kritik terhadap dua kitab. Ester dan Yakobus. Martin Luther termasuk salah satu yang mengkritik kitab Yakobus. Mestinya Yakobus nggak masuk kanonisasi, kata Martin Luther. Berapa bapak reformasi itu pun ternyata punya kelemahan juga. Kenapa? Karena memang pergumulan dia tentang iman itu sangat kuat sekali. Tapi dia baca di Yakobus, iman tanpa apa? Sama dengan? Sehingga dia nggak bisa terima. Tetapi kita yang kemudian sekarang sadar betul. Ye, Martin salah loh. Ya, si Luther yang betul. Martin salah, Luther yang betul. Ya. Salahnya di mana? Sederhana. Yakobus tidak bilang orang enggak perlu iman, salah. Yakobus tidak bicara itu, lagi mengkritik orang-orang Kristen pada abad mula-mula. Yakobus ini saudara Tuhan Yesus. Dilihatnya orang Kristen ini persis orang Kristen sekarang. Cinta Tuhan, haleluya, Tuhan nomor satu, Allah Maha Kuasa. Tapi saudaranya pergi, bawa pakaian lo, bawa roti, musim dingin. Yakobus bilang, ngomong kosong kamu. Nggak usah kau ajarin pun dia tahu. Seharusnya kau beri dia roti. Kau beri apa yang dia perlukan. Iman tanpa perbuatan, kau cuma teriak-teriak Yesus. Maka Yakobus bilang, jangankan kau, setan pun percaya siapa Yesus. Dan gemetar. Nah, itu kritiknya Yakobus. Jadi Yakobus mau bilang, orang beriman tidak mungkin tidak berbuat. Itu maksudnya. Bukan dia mau mengatakan iman tanpa perbuatan mati sama dengan iman gak ada gunanya kalau gak berbuat. Karena tidak berbuat itu hanya menunjukkan apa? Tidak ber... Yakobus gak salah. Tapi di zamannya abad 17, Martin Luther salah. Sekarang saya bisa bilang Martin Luther salah, salahnya di sini. Tapi jangan bilang saya lebih hebat dari si Martin Luther. Nanti dulu, ini konteks sejarah ini. Karena aku pun melihat dari apa kata orang. Lalu ngeriset lagi, betul juga ya. Oh, Martin Luther melesetnya di sini nih. Nangkap ya? Makanya gereja diperbarui terus menerus. Nggak boleh berhenti pada statement Martin Luther. Karena Martin Luther bukan rasul itu. Tapi itu hebatnya para reformator itu. Sudah hebat, luar biasa, membuat struktur pemikiran yang mengagumkan. Baik Martin Luther, baik Calvin. Nggak satu pun berani menyebut dirinya rasul. Yang sekarang nggak bikin apa-apa udah nyebut dirinya rasul. Ya, apalagi gila semua, ngeri sekali. Menyebut diri nabi dan segala macam. Maka saya kadang-kadang pikir, udah cukup mengerikan kita sekarang. Maka sola scriptura itu penting. Ya, sehingga kita belajar betul-betul untuk memperhatikan tugas-tugas yang kita emban ya. Nah, jadi apapun dengan alasan apapun muncul dan konsesi, itu salah. Nah, itu kebiasaan justru gereja masa kini sudah. Di lingkungan tertentu ada satu nubuat. Lalu dikonfirmasi, konfirmasi. Wah, konfirmasi, sudah dikonfirmasi dengan 50 orang hamba Tuhan. Ternyata benar, gitu. Saya bilang ngomong kosong, lo konfirmasi ke gua lah. Pasti gua bilang gak benar. Ya, kalau kamu konfirmasinya sama kelompokmu, ya pasti benar terus. Ya, kamu sudah satu warna. Emangnya Kristen cuma kamu? Kalau mau, jangan konfirmasi sama teman. Gak ada gunanya itu. Uji kepada apa? Alkitab. Alkitab yang menguji ucapanmu. Teman yang mengkonfirmasi, itu istilah konsensus. Sudah berlangsung itu di kelompok tertentu. Maka mengerikan sekali sebetulnya. Nah, makanya kita bilang tadi, wajah Kristen kalau kalian belajar terus ngelihat ngeri. Nah, tapi yang ngomong-ngomong itu tadi adalah orang-orang yang bikin ini, bikin itu. Bikin seminar ini, seminar itu. Jadi harus hati-hati juga, makanya sulit ya. Sekarang orang Kristen masalah nama Allah aja ribut. Coba pikirin. Emang gak capek kita ini? Ya, jadi memang pergumulan kita ya. Nah, karena itu reformasi selalu menolong kita untuk berpikir kritis. Makin maju. Jangan takut berpikir. Ya, dan jangan malas. Supaya kita makin kuat tangguh. Tetapi, dalam berani berpikir, kita makin tajam. Sehingga membedah betul-betul dengan pisau bedah yang selektif betul gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk kita pikirkan baik-baik. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.